Mengapa harus marga-marga ini diuji? Mengapa harus tumpah air mata? Mengapa harus berluka dan berdarah? Sakit dan perit sambut menyambut, nyawa dasar tinggal dicabut. Untuk kepala penuh serabu dan diselubung di kampung. Janggutnya sampai paras lutut, tulang di badan habis darahku. Jalan perlahan ketemu temong, masih nagina menunggu. Mengapa harus segar sebegini? Mengapa harus marga-marga ini diuji? Mengapa harus tumpah air mata? Mengapa harus berluka dan berdarah? Cerita dunia, cerita manusia, dari dulu cari makna. Cerita dunia, cerita manusia, dari dulu cari makna. Cerita dunia, cerita manusia, dari dulu cari makna. Cerita dunia, cerita manusia, dari dulu cari cinta. Sambut menyambut, nyawa dasar tinggal dicabut. Untuk kepala penuh serabut dan diselubung di kabut. Janggutnya sampai paras lutut, tulang di badan habis darah pun. Jangan perlahan ketemu-temu, masih lagi nak menuntut. Sudah sebegini, mengapa harus marga-marga?